Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan difakihkan dalam persoalan agama. Akan ditumbuhkan dalam dirinya kecintaan terhadap ilmu agama. Akan ditumbuhkan dalam dirinya kesemangatan untuk belajar ilmu agama dan senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Pemahaman kebalikannya dari hadis ini adalah bahwa orang yang tidak tertanam dalam dirinya kecintaan terhadap ilmu agama, tidak ada kemauan untuk mempelajari ilmu agama, dan tidak ada perhatian terhadap ilmu agama, berarti dia tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diuraikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menjadi penuntut ilmu, hendaknya kita jadikan sebagai sesuatu yang harus kita banggakan dan harus kita jadikan sebagai profesi. Apapun pekerjaan kita yang terkait dengan urusan dunia akan sangat sempurna manakala kita menyandang gelar sebagai penuntut ilmu. Saya seorang pedagang, tetapi saya penuntut ilmu. Saya tukang sayur, tetapi saya penuntut ilmu. Saya sales kesana kemari dari pagi sampai sore, tetapi saya penuntut ilmu. Kita harus yakin bahwa yang membuat kita mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah bukan pekerjaan kita yang terkait dengan urusan dunia, tetapi ketika kita menyandang gelar sebagai penuntut ilmu. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau seandainya ini sudah tertanam dalam diri kita, kita praktekkan dan kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka akan lahir sebuah kompetisi dan persaingan antar sesama kita dalam urusan-urusan yang menyangkut akhirat, seperti ibadah, akhlak, muamalah, dan hal lainnya dari kebaikan-kebaikan. Bukan kompetisi dan persaingan dalam urusan dunia. Jika yang terjadi adalah kompetisi dan persaingan dalam urusan dunia, maka ini menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap ilmu agama yang akan meluruskan akidah kita, yang akan terus memperbaiki kualitas ibadah kita, yang akan memperbaiki akhlak dan muamalah kita, ternyata masih sangat kurang. Saya juga ingin mengingatkan kepada para ummahah, ibu-ibu muslimah, para istri, mudah-mudahan mereka dengar, agar jangan sampai ada seorang pun dari kalangan mereka yang menekan dan menuntut sesuatu yang berlebihan kepada suaminya dalam urusan dunia. Apapun pekerjaan suami yang terkait dengan urusan dunia, maka itu yang harus didukung. K Kita harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qassanna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah membagi-bagi makhluk ma'isyahnya dalam kehidupan dunia. Jangan sampai ada salah seorang di antara mereka yang berkata kepada suaminya, "Mas, lihat tuh, si fulan motornya baru. Masa kita dari awal nikah motornya kayak gini terus? Malulah kalau parkir. Yang lain bagus-bagus, ini sudah jadul." Jangan sampai ada salah seorang di antara mereka yang berkata kepada suaminya, "Kang, kalau tadi mas, sekarang Kang. Kalau tadi orang Jawa, sekarang orang sudah Akang. Anak kita sudah 6. Masa mau pakai motor terus, gak cukup? Bagaimana kita mau taklim?" Oh, Masya Allah bahasanya, bagaimana kita mau taklim? Luar biasa itu. Lihat tuh si Pulan, anak cuma 1, 2, pakainya mobil. Masya Allah, mantep kayaknya kalau kita punya mobil. Kalau seandainya si suami ini terpengaruh dengan ucapan istri yang seperti ini, maka akan tumbuh semangatan dalam diri suami ini untuk mengejar dunia, dan akan melakukan apa saja demi mengejar asa yang terkait dengan persoalan dunia. Dia akan bekerja seharian penuh 1x24 jam kalau bisa. Pergi pagi, pulang sore. Atau pergi malam, pulang pagi, banting tulang, tulang banting. Kaki di bawah, benar. Kepala di atas. Ya. Kalau kata orang Sunda, dugulupet nyawa. Demi untuk mengejar dunia. Ini akan membuat suami menjadi rusak. Rusak karena dia akan jauh dari ilmu agama. Sedangkan setiap jiwa kita ini membutuhkan sesuatu yang menjadi penegur. Setiap jiwa kita itu membutuhkan sesuatu yang bisa menyalakan cahaya atau apa gimana. Sungguh tepat peribahasa Arab yang menyebutkan tarqiyau man nafsi wa hawaha sa'yun laha fi radaha. Anda membiarkan diri Anda 1 hari saja dan mengikuti setiap keinginan diri Anda, maka berarti Anda sedang berusaha untuk merusak diri Anda sendiri. Akhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua ini sebagai gambar betapa butuhnya kita kepada yang namanya ilmu syar'i, ilmu agama. Karena hanya dengan itulah keimanan akan terus dipupuk. Dengan itulah hati akan terus mendapatkan cahaya. Wajar kalau kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hajatuna ilal ilmi, kebutuhan kita kepada ilmu agama ini sesungguhnya melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman dalam sehari mungkin dibutuhkan yang pokoknya hanya 3 kali. Tetapi ilmu dibutuhkan setiap saat. Tidak mengenal waktu, 1x24 jam kita butuh kepada ilmu agama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdhalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibanding dengan sholat-sholat sunnah. Bukan dalam rangka menyepelekan sholat sunnah, tetapi ini berbicara tentang keutamaan. Berbicara tentang keutamaan dan afdholiyah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Ada satu kisah, dan sebenarnya kisah ini saya nukil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hani ketika daurah di Jogja kemarin. Mungkin sebagian ikhwah sudah mengetahuinya. Kisah berkunjungnya Imam Syafi'i ke kediamannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan pada waktu itu Imam Syafi'i jelas sebagai ulama besar, menyandang nama besar, kesana kemari dihormati. Beliau berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad, dan kebetulan di rumahnya Imam Ahmad ada anak-anak, anak-anak Imam Ahmad. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah ada di rumahnya Imam Ahmad, maka anak-anak Imam Ahmad ini segera menyiapkan sajian, makanan untuk Imam Syafi'i. Makanan yang bermacam-macam, banyak. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memakan makanan itu. Begitu lahapnya, makan sampai habis. Ini anak-anaknya Imam Ahmad merasa heran. Ulama, makannya sih gak kiyo. Habis. Masya Allah. Ulama bertanya-tanya keheranan. Habis sama Imam Syafi'i rahimahullah. Begitulah hati dan nikmatnya beliau makan. Sampai anak-anak Imam Ahmad datang kepada ayahnya. Ya, wahai ayah, apa benar beliau seorang ulama? Ya, beliau seorang ulama. Masya Allah. Makannya luar biasa. Kemudian tiba waktu malam, anak-anaknya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyiapkan air wudhu untuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena di sepertiga malam nanti otomatis ini Imam Asy-Syafi'i akan bangun malam untuk melakukan sholat malam. Ulama, orang yang berilmu, disediakanlah air wudhu. Sampai di waktu sepertiga malam, anak-anak Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bangun. Mereka melakukan sholat, sholat malam, tahajud. Begitu melihat Imam Syafi'i, maka ternyata Imam Syafi'i sedang tidur. Begitu nyenyak Imam Syafi'i sedang tidur. Kaget lagi mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, ini ulama. Ulama tidak sholat malam. Kaget lagi. Mereka terus bertanya-tanya nih anaknya Imam Ahmad. Katanya ini ulama besar. Sampai datang waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bangun kemudian melakukan sholat subuh. Lalu anak-anaknya Imam Ahmad melihat air yang disediakan untuk beliau dipakai wudhu, ternyata air itu masih tetap ada, tidak berkurang. Mereka kaget lagi, Imam Syafi'i sholat tidak pakai wudhu. Masya Allah, ini ulama. Mereka sangat heran sekali. Akhirnya mereka semua mendatangi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan menyampaikan keheranan mereka. Kok sampai seperti ini? Gitu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tersenyum. Kemudian bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i dan kata Imam Ahmad, tadi anak-anak semuanya mengadukan kepada saya bahwa Anda makan banyak, Anda tidak bangun malam, kemudian waktu sholat Anda tidak wudu lagi. Mereka semua keheranan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab, kalau saya tadi makan banyak, itu karena saya tidak tahu lagi ada makanan yang lebih halal daripada makanan yang telah disajikan oleh keluarganya Ahmad bin Hanbal. Makanya saya ingin perut saya ini diisi sepenuhnya oleh makanan-makanan yang halal. Ini jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ulama, kita mungkin belum terpikir ke arah sana sebelumnya. Kok bisa ya? Ulama gembul kiri. Tapi jawabannya, Masya Allah, membuat kita justru semakin terkagum-kagum kepada keulamaan dan ketokohan seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, saya ingin perut saya ini penuh dengan makanan-makanan yang halal. Dan saya tidak tahu ada makanan halal yang lain ya, selain yang telah disediakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Adapun saya tidak bangun malam karena talabul ilmi afdol minan nafilah, menuntut ilmu lebih utama dari salat-salat sunnah. Berikutnya, saya tidak wudu karena saya meyakini bahwa seseorang yang diwajibkan untuk wudu itu kalau dia batal, sedangkan saya tidak batal. Ini jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya saya banget langsung bangun dan langsung menunaikan salat. Jawaban-jawaban yang betul-betul di luar tingkat pemikiran orang-orang awal. Dan semuanya mengandung ilmu. Syahidnya yang digaris bawahi adalah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa talabul ilmi afdhal minan nafilah. Semalam suntuk dipakai untuk menelaah ilmu agama sampai tidak meninggalkan, sampai meninggalkan salat lail, salat malam, tidak mengapa. Masih jauh lebih afdal menelaah berbagai macam ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah agama. Kemudian ada lagi kisah yang saya dengar langsung dari Syekh Badar. Ketika ada kesempatan untuk bertemu, waktu itu bermula dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh asatidah, termasuk saya juga waktu itu melontarkan pertanyaan. Kemudian ada seorang ustaz yang ingin bertanya, kemudian lupa. Syekh menunggu. Apa pertanyaan? Aduh, saya afwan, ana lupa, katanya. Saya lupa pertanyaannya apa. Kemudian Syekh mengatakan, ada sebuah kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ada seseorang yang datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya Imam, saya lupa, saya tadi menaruh barang di mana. Dia cari-cari barang yang disimpannya, dia lupa di mana ketika akan mengambilnya kembali. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, sholat dua rakaat, insya Allah kamu ingat. Sholat dua rakaat, insya Allah kamu ingat. Laki-laki ini kemudian sholat dua rakaat, dan ketika sholat dia ingat. Oh, iya. Barang saya disimpan di satu tempat. Setelah selesai langsung mendatangi Imam Abu Hanifah dan berkata, ya Imam, saya ingat sekarang. Kemudian Al-Imam mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kamu kepada Rabb, kepada Allah, idza nasita, apabila kamu lupa. Luar biasa, ikhwan. Ulama, wadkur rabbaka idza nasita. Ingat kamu kepada Rabb kalau kamu lupa. Kembali kepada Allah. Mungkin yang membuat kita lupa itu karena kita jauh dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya kesalahan yang terlalu banyak kita lakukan kepada Allah dibandingkan dengan ketaatan kita, sehingga terkadang kita lupa terhadap sesuatu. Syakautu ila waki'in su'al hifri fa'arsyadani diantarkil ma'asi. Aku datang kepada waki mengadukan tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi memberi nasihat agar engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki, kisah lagi, banyak kisah nih. Seorang laki-laki datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ia berkata, ya Ibrahim, Saya adalah orang yang melampaui batas. Saya banyak kesalahan. Sehingga hati saya menjadi tidak tenang. Hidup saya tidak tentram. Tetapi saya senang melakukan pelanggaran, suka melakukan maksiat. Saya tidak kuasa, saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibrahim bin Adham menjawab, seandainya kamu bisa mengamalkan 5 perkara yang akan saya sebutkan, niscaya kamu akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu berkata, apa itu ya Ibrahim, sebutkan. Imam Ibrahim bin Adham menjawab, idza aradta, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kamu bermaksiat kepada Allah, tetapi jangan sekali-kali kamu memakan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang itu terperangah kaget. Bagaimana bisa? Semua ini yang kita nikmati, yang kita rasakan, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, kalau seandainya kamu sudah tahu akan hal ini, bahwa kamu tidak bisa lepas dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Zat yang telah menyiapkan segala sesuatunya untukmu, berbagai macam rezeki dan nikmat? Laki-laki itu menjawab, tidak pantas. Satu. Kemudian laki-laki ini, wahaniyah ya Ibrahim, yang kedua wahai Ibrahim, apa? Kata Ibrahim bin Adham, yang kedua, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya kamu jangan sampai tinggal di satu negeri pun yang ada di dunia ini, karena itu semua milik Allah. Kamu jangan sampai tinggal di negeri manapun yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu heran lagi. Bagaimana bisa? Tidak ada satu negeri pun melainkan itu semua milik Allah. Langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, kalau seandainya kamu tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan hal itu, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan negeri tempat kamu tinggal? Kamu bermaksiat kepadanya, kamu bermaksiat kepada Allah. Laki-laki itu menjawab, tidak. Ats-tsalitsah ya Imam, yang ketiga wahai Ibrahim, wahai Imam. Yang ketiga, Imam Ibrahim bin Adham berkata, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lakukan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihatmu. Pek krek lakukan naon oge, pek krek maksiat, silahkan, tetapi syaratnya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini kemudian berkata, enggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham berkata, kalau kamu sudah tahu seperti itu, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah? Dia menjawab, tidak. Yang keempat Ibrahim, apa yang keempat? Semakin penasaran. Yang keempat apa? Ibrahim bin Adham menjawab, yang keempat, silahkan kamu bermaksiat, tetapi syaratnya, kalau seandainya datang malaikat maut menjemput kepadamu, kamu harus katakan kepada malaikat maut itu, jangan cabut nyawa saya sekarang, nanti. Laki-laki itu terperanjat lagi. Bagaimana bisa wahai Ibrahim? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menetapkan ajal bagi seseorang, tidak akan ada istilah diundurkan. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun ketika sudah datang masa atau waktu ajal. Kalau kamu sudah tahu, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah? Dia bilang, tidak. Yang kelima apa, wahai Ibrahim? Sebutkan yang kelima apa. Ibrahim bin Adham menjawab, yang kelima, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kamu mati. Tetapi nanti di akhirat, kalau seandainya ada malaikat Jabaniyah membawamu ke neraka, maka kamu harus berani mengatakan kepadanya, saya jangan dibawa ke neraka. Apakah bisa kamu melakukan hal itu? Laki-laki itu kemudian menjawab, tidak. Lalu mengucurkan air matanya. Dia nangis lalu berkata, ana astagfirullah al-an. Aku, saya, wahai Ibrahim, beristighfar kepada Allah sekarang. Saya memohon ampun kepada Allah sekarang. Ternyata tidak ada jalan untuk saya bisa melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat seketika itu. Maka satu hal yang harus kita camkan, bahwa salah satu penyebab terjadinya kemunduran dalam segala hal adalah kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus mengoreksi diri kita. Kita perbaiki amal. Dan di antara sebab yang dapat mencegah kita dari kemaksiatan adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama adalah bahwa di zaman kita ini keburukannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kejelekannya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, nyaris tidak ada yang selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Sementara tidak ada jalan keluar untuk kita bisa menyelamatkan darinya selain al-i'tisamu bil kitabi wa sunnah wa tafaqquh fiddin, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah serta tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Siapa yang telah meraihnya, mengambilnya, menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu agama, mempelajarinya, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan atau menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan terkait dengan hadis ini, fihi fadlul mashi fi talabil ilmi, di dalam hadis ini mengandung keutamaan berjalan menuju talabul ilmi, berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama. Kita semua berangkat dari tempat kita masing-masing. Ada yang berjalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Mengeluarkan biaya, kemudian lelah berkeringat, semua itu akan dibayar. Semua itu tidak akan sia-sia. Dibayar dengan apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Anda pulang bekerja lelah dari pagi sampai sore, datang ke rumah dalam keadaan sangat-sangat lelah, tapi Anda tetap memaksakan diri untuk mendatangi majalisul ilmi, duduk di majelis ilmu walaupun satu jam, setengah jam, maka itu akan sangat sempurna bagi Anda. Karena duduknya Anda di majelis ilmu walaupun setengah jam, itu akan menjadi penggugur dosa yang mungkin Anda lakukan sepanjang Anda bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore. Bayangkan betapa ruginya kalau ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore, ketika pulang ke rumah dia hanya menikmati kelelahannya, tidak mendapatkan keutamaan lain. Tetapi kalau seandainya dia memaksakan diri untuk tetap mendatangi majelisul ilmi walaupun setengah jam, itu jauh lebih baik baginya. Sempurna. Seperti pernyataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan membawa banyak dosa, kemudian dia datang ke majelis ilmu, duduk di sana, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Rasul, dia sadar, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh keimanan dalam dirinya, lalu dia pulang ke rumahnya, maka dia pulang dalam keadaan dosanya telah berguguran. Belum lagi ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa makhluk baik yang di darat, makhluk Allah baik yang di darat maupun yang di lautan, akan mendoakan, beristighfar bagi para penuntut ilmu agama. Yastaghfirullah, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang yang senantiasa menghadiri majelisul ilmi. Allah akan menyebut-nyebutnya di hadapan makhluk yang terdekat dengannya. Disebut-sebut oleh Allah, dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bernapas, maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan itu untuk terus talab ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan para ulama banyak wasiat-wasiat dan pesan-pesan mereka yang telah disampaikan kepada kita. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang pertama adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh berjuang untuk bisa mewujudkan dan menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Ini sangat penting, karena ternyata keikhlasan itu menjadi kunci segala sesuatu. Kunci kesuksesan di dunia adalah keikhlasan. Kunci kesuksesan di akhirat juga keikhlasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amalan kecuali yang memang atas dasar lillahi subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya, atau ketahuilah bahwa hanya milik Allah, hanya untuk Allah segala amalan itu diperuntukkan. Bukan untuk siapa lagi, bukan untuk siapapun. Jadi yang pertama adalah tanamkan keikhlasan. Keikhlasan ini akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dalam segala hal. Dalam ibadah jelas. Dalam muamalah, dalam akhlak pun demikian. Karena kita bisa menilai, kalau ada orang yang perilakunya tidak baik, kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik, ini salah satu penyebabnya adalah tidak adanya keikhlasan dalam dirinya. Seandainya dalam dirinya tertanam keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu keikhlasan itu akan menuntunnya untuk berbuat yang baik, berperilaku yang baik, dan berakhlak yang baik. Tetapi karena tidak ada keikhlasan, maka semuanya menjadi tidak baik. Jadi hal yang pertama yang harus kita upayakan adalah tanamkan keikhlasan. Jadikan segala sesuatu hanya demi mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan keriduan yang lainnya. Kemudian ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kedua adalah bahwa hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk berperilaku yang baik dan berakhlak yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang baik akhlak. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu penegasan bahwa akhlak yang baik dan kepribadian yang baik itu akan melahirkan berbagai macam kebaikan. Ada dulu atau sholat dulu? Ada sholatnya nanti. Hai. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan akhlak yang baik. Adalah bahwa akhlak yang baik itu tidak hanya sebatas adab yang baik, perilaku yang baik seperti rendah hati, kemudian dermawan, suka menolong sesama dan lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Akan tetapi yang disebut dengan akhlak yang baik itu jauh lebih umum, masuk di dalamnya perkara-perkara yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar, ibadahnya benar, muamalah hanya baik, maka itulah yang disebut dengan orang yang berakhlak baik. Tetapi orang yang berakidah salah atau menyimpang, kemudian bermanhaj yang salah dan melakukan ibadah dengan tata cara yang salah, walaupun baik akhlaknya kepada sesama, maka tidaklah disebut sebagai orang yang berakhlak baik. Tetapi dia disebut sebagai orang yang jelek akhlaknya. Oleh karena itu, sangat keliru sekali kalau ada seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang salafi mengatakan bahwa lihat jamaah yang suka mondar-mandir ke sana kemari, jamaah tapi akidahnya menyimpang tetapi akhlaknya baik. Ini perkataan yang salah, tidak pantas diucapkan oleh seorang ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, lihat orang-orang Nasrani, mereka kufur kepada Allah, tetapi akhlaknya, masya Allah, baik-baik, suka membantu kepada sesama, bahkan kadang-kadang kalau ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum, mereka akhlaknya baik. Ini pernyataan yang salah. Bagaimana mungkin orang-orang yang mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu dikatakan orang yang berakhlak baik? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang akhlaknya buruk. Dan ini kaitannya sangat erat dengan prinsip dengan manhaj yang diajarkan oleh para salafun salih, pendahulu kita yang saleh. Jangan sampai hanya karena melihat perilakunya, akhlaknya dan adabnya baik, kemudian merekomendasi akidah dan manhajnya. Lalu berdekatan dengannya dan bergaul dengannya karena kebaikan akhlak dan perilakunya. Ini pula yang membuat Ali Hasan Al-Halabi, salah seorang syekh salafi dulunya, terjerumus dan keliru, terpleset. Ini pula yang membuat Abul Hasan Al-Misri terpleset. Ini pula yang membuat Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam terpleset. Ini pula yang membuat Muhammad bin Hasan terpleset. Semuanya berdekatan dan bermesraan dengan mereka-mereka yang berpemikiran khawarij. Apalagi Ali Hasan Al-Halabi memberikan pujian terhadap satu kitab yang ditulis oleh orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam dan menjadi pendukung Yahudi dan Nasrani. Dipuji. Bahkan untuk memujinya tidak tanggung-tanggung, dia mengeluarkan sebuah tulisan khusus demi memuji buku itu. Semua ikhwanu fillah rahimakumullahu ta'ala bermula dari apa yang kita sebutkan tadi. Terpesona melihat perilaku, akhlak dan tingkah laku orang-orang yang menyimpang. Sesat tetaplah sesat, kafir tetaplah kafir, meskipun menampakkan perilaku dan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya tadi yang disebut dan dimaksud dengan akhlak yang baik itu tidak sekedar adab, tidak sekedar perilaku, suka membantu, rendah diri, tidak. Tetapi mencangkup urusan akidah, urusan manhaj, urusan ibadah, dan hal-hal lainnya yang menjadi prinsip yang masuk dalam kategori ideologi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena terkadang sering mendengar ada sebagian yang memberikan pujian, terutama yang paling populer kepada jamaah tabligh ini, karena memang selalu menampakkan masya Allah kebaikan-kebaikan. Dikatakan, oh mereka akhlaknya baik. Cuman sayang, sayang, mereka tidak suka tauhid, tidak berakidah yang baik. Kalau akhlak masya Allah top, salafi juga kalah. Ini hati-hati, kalimat yang seperti ini kalimat yang salah, tidak pantas diutarakan, tidak pantas diucapkan. Ya. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita sebagai penuntut ilmu hendaknya kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang ada hubungannya dengan perilaku kepada sesama, muamalah dengan sesama, demikian juga yang ada hubungannya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mujanabatu ahlul bidah, menjauh ahlul bidah, tidak duduk bersama dengan mereka dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Ahlul bidah itu seperti digambarkan oleh Imam Ibnu Mubarak, wajahnya saja sudah buram, apalagi perjalanan hidupnya tambah buram lagi. Kalau kata Ibnu Mubarak rahimahullah, wajah ahlul bidah itu buram, gak jelas, walaupun 80 kali dikasih minyak angernya buram, tetap aja poek, tidak ada sinar. Ya, ini melihat wajah, apalagi melihat perilaku, apalagi melihat perilaku tindak tanduk mereka, sehingga tidak pantas bagi yang mengenal sunnah, bagi yang sedang meniti, berusaha menempuh jalan para salafus saleh untuk berdekatan dengan ahli bidah. Itu sama saja dengan mengambil sesuatu yang rendah, kemudian membuang sesuatu yang sangat berharga. Seperti orang-orang munafik yang punya kebiasaan seperti itu. Sangat banyak sekali wasiat-wasiat para salafus saleh, dan sudah maklum kita ketahui bersama tentang persoalan ini. Kita berhati-hati dan menjauh dari para ahlul bidah. Tidak duduk bersama dengan mereka dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Ilmu apapun termasuk ilmu bahasa Arab. Ya? Termasuk ilmu bahasa Arab sekalipun. Karena alhamdulillah di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun sudah banyak yang mumpuni keilmuannya dalam urusan ilmu alam atau bahasa Arab. Belajar kepada mereka. Tidak perlu belajar kepada orang yang jelas-jelas akidah dan manhajnya menyimpang, apalagi kepada orang yang belum diketahui keadaannya. Ya? Karena pernah diajukan pertanyaan kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh, bolehkah saya mengambil ilmu atau belajar bahasa Arab kepada orang pertama yang jelas-jelas menyimpang akidahnya, kemudian yang kedua kepada orang yang tidak jelas keadaan akidahnya, apakah baik atau buruk? Syekh kemudian memberikan penjelasan bahwa singkat, kepada yang sudah jelas keadaannya menyimpang dalam urusan agama ini tidak boleh, apalagi yang tidak jelas. Ya. Lebih-lebih. Tidak ada uzur bagi ahli sunnah wal jamaah untuk duduk bersama dengan ahli bidah. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan orang yang hendak menghancurkan agama dan merusak agama? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Yang ketiga yang dinasihatkan oleh para ulama, kemudian berikutnya adalah ada mutasaddir lil fatwa. Jangan sampai berani gegabah dalam berfatwa. Ya. Karena ini masuk dalam kategori taqawul alallah bighairi ilmin, nantinya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan jauh-jauh sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan muncul suatu kaum yang punya kebiasaan taqawul alallah bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi mengatakan bahwa akan muncul suatu kaum yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka pandai dalam ilmu Al-Qur'an. Mereka menguasai ilmu-ilmu agama dengan baik. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, man a'lam minna, siapa yang lebih pintar dari kami. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, man afqah minna, siapa yang lebih faqih dari kami. Siapa yang lebih hebat daripada kami? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Afi ulaika min khair?" Apakah dalam diri mereka ada kebaikannya? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum minna." Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itu berasal dari kita, dari golongan umat ini. Dari golongan umat ini, mereka punya kebiasaan taqawul alallah bighairi ilmi, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hum wa quduna, mereka adalah kayu bakar api neraka. Sangat pantas jika seorang imam seperti Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, lebih baik mati. Ya. Lebih baik mati. Karena kalau sudah mati, mungkin akan sedikit mengurangilah dosanya. Kalau seandainya dia masih hidup, terus akan berfatwa dengan tanpa ilmu, kan jadi masalah. Berhabis semua. Makanya Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan orang yang seperti ini lebih baik mati daripada terus hidup. Ya. Karena berbahaya. Sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita lebih berhati-hati. Ya. Hendaknya kita lebih berhati-hati untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak perlu kita gengsi. Wah, saya kan sudah jadi penuntut ilmu ini. Masa ditanya tentang agama enggak bisa. Saya kan sudah mondok sekian tahun. Masa ditanya tentang agama tidak bisa. Jangan seperti itu. Kita harus lebih menampakkan sikap wara' dalam hal ini. Berhati-hati karena dosa menyampaikan sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu itu sangat besar. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan urutannya pertama, setelah itu kesyirikan. Dan kita tahu syirik itu adalah dosa yang besar, ancamannya pun besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa taqawul Allah bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, menyampaikan agama tanpa ilmu, ini dosa besar, urutannya pertama. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu agama. Selanjutnya ikhwanul fuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adamul i'tiqad al ismah, tidak boleh meyakini adanya ismah kepada orang yang kita ambil ilmunya. Tidak boleh ada keyakinan bahwa guru kita itu maksud terbebas dari kesalahan. Jangan. Ya. Karena tidak ada yang maksum kecuali yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pihak-pihak yang dimaksum sudah jelas. Adapun ustaz, alim, ulama tidak maksum. Tidak terbebas dari kesalahan. Oleh karena itu sebagai penuntut ilmu, ketika kita akan belajar berguru kepada seseorang, jangan sampai tertanam dalam diri kita bahwa guru kita ini tidak akan pernah salah. Guru kita ini maksum. Apapun yang dilakukannya, walaupun dalam pandangan kita salah, ini pasti ada kemungkinan lain. Tidak. Jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh guru itu jelas-jelas menyelisihi syariat, maka katakanlah bahwa itu suatu kesalahan. Jangan kemudian menutup mata. Oh, mungkin ada dalil yang lain. Oh, ustaz kan sudah, masya Allah. Oh, kiai mah ajengan mah sudah dimaksum lah, surga. Oh, itu kadiade surga. Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak diajarkan seperti ini. Ya. Tidak diajarkan seperti ini. Para ulama kita tidak mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang seperti ini, yang menganggap setiap guru kita, syekh kita adalah pihak yang maksum. Tidak. Kalau ada sebagian guru kita salah, menyimpang, keliru, salah dalam menerapkan manhaj, salah. Tidak ada istilah, oh mungkin ada kemungkinan yang lain, itu jangan terburu-buru, padahal kesalahan sudah jelas di depan mata. Kita bisa bedakan antara kesalahan yang jelas dengan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Penuntut ilmu harus jeli. Ya. Kalau kita sudah menanamkan keyakinan yang seperti ini, maka tidak akan pernah ada penyakit taklid yang terhujam dalam diri kita. Karena para ulama kita pun tidak mengajarkan untuk taklid. ibadna atahiyat gitu di rokaat kedua. Ah, saya kayak gitu we. Ustaz angkat tangan sejajar dengan daun telinga. Ah, saya juga begitu. Ustaz bangkit dari rokaat pertama dengan mengepalkan tangan. Ah, saya juga ikut seperti itu. Ulama kita tidak mengajarkan untuk taklid. Lihat bagaimana Syekh Mukbir rahimahullah taala semasa beliau masih hidup. Mungkin kenal ada seorang dulu Syekh Salaf Usama Al-Khusi. Usama Al-Khusi sekarang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyimpang. Ya. Rusak perilakunya sudah. Dulu sewaktu menimba ilmu di depan Syekh Mukbir, beliau menulis buku. Judulnya Kitabul Adzan, tentang adzan. Usama Al-Khusi ini berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum itu dikumandangkan di adzan yang pertama atau kedua. Jangan fanatik, pertama atau kedua. Syekh Usama Al-Khusi atau Usama Al-Khusi ini berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum dikumandangkan di adzan yang kedua. Adzan yang kedua. Sementara mungkin kita lihat mayoritas Salafiyun ya, terutama di Indonesia ini selalu di adzan yang pertama. Usama Al-Khusi datang kepada Syekh. Syekh, ini saya bikin tulisan tentang adzan. Tapi saya berpendapat seperti ini. Sedangkan Anda berpendapat as-salatu khairu minan naum itu dikumandangkan di adzan pertama. Tapi saya menyelisih. Syekh Mukbil mengatakan itu sesuai dengan apa yang telah kamu temukan dari ilmu yang telah engkau kuasai. Saya tidak memaksamu untuk mengikuti pendapat saya. Syekh Mukbil mendidik seperti itu. Silahkan kamu berpendapat seperti itu, karena toh banyak di antara ulama juga yang berpendapat seperti itu. Bahkan di Saudi. Adzan yang kedua, tidak di adzannya pertama. Yang kita lihat bagaimana Syekh mengajarkan kepada penuntut ilmu untuk tidak taklid. Tidak taklid. Akhirnya buku itu kemudian jadi cetak. Apakah kemudian di Damaj berubah, pindah haluan dari adzan yang pertama menjadi adzan yang kedua? Tidak, tetap. Di Damaj tetap. Salatu khairu minan naum dikumandangkan di adzan yang pertama. Banyak masalah di mana Syekh Mukbir rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Bukan saja dalam cara pengambilan ilmu, tetapi juga dalam cara bersikap, adab, perilaku, tingkah laku. Selalu diajarkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita akan belajar kepada seorang guru, jangan sekali-kali yang kita ambil itu hanya ilmunya saja, ilmu yang menyangkut masalah-masalah agama, fikih, akidah, akhlak. Tidak. Tetapi juga kita harus belajar kepadanya bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya. Ini yang penting untuk kita tiru. Ini yang penting untuk kita tiru, dan ini yang sering dilupakan oleh para penuntut ilmu. Mereka hanya puas dengan mendapatkan ilmu. Wah, saya sudah belajar usul salasa, saya sudah belajar tafsir, saya sudah belajar ini, saya sudah belajar ini. Sementara dia tidak pernah belajar adab dari gurunya. Sangat disayangkan. Syekh Mukbir tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita melihat bagaimana perilaku beliau, tingkah laku beliau, bagaimana adab beliau ketika menyampaikan ilmu. Yang kita ambil tidak saja keilmuan beliau dari bermacam-macam bidang ilmu agama, tetapi juga akhlak, tingkah laku, kepribadian luar biasa. Sangat wajar dulu seorang wanita berkata kepada anaknya, ya bunayya, idhhab ila al-imam Malik, pergi kamu kepada Imam Malik, belajar adab sebelum kamu belajar ilmu. Pergi anak. Disuruh sama ibunya untuk belajar adab terlebih dahulu, melihat tingkah laku dan perilaku Imam Malik sebelum belajar ilmu agama. Karena ini sesuatu yang penting. Ya. Menjadi tidak ada artinya ilmu seseorang yang mumpuni ketika lemah dari segi perilaku dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an, kita kembali kepada nasihat yang disampaikan oleh para ulama, yaitu jangan menumbuhkan keyakinan bahwa orang yang kita ambil ilmunya itu maksum. Karena kalau dia salah, kita akan ikut salah. Dia menyimpang, kita akan ikut menyimpang. Dia sesat, kita akan ikut sesat. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini, sudah lumayan panjang melewati waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi besar manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Kebenaran hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adapun jika ada kekeliruan dan kesalahan itu semata-mata dari kebodohan diri saya pribadi, dan saya mohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.